Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة في دين الله ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، جمع صلاة الصبح والمسلمين والمسلمات yang kami hormati dan kami cintai di Allah. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita masih terus merasakan nikmat-nikmat Allah yang senantiasa Allah curahkan kepada kita setiap saat. Yang ini semua tentunya kita tidak akan mampu menghitungnya, maka kewajiban kita adalah mensyukuri atas nikmat yang Allah curahkan kepada kita semuanya. Kemudian selanjutnya salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga tercurahkan pula kepada keluarga beliau, kepada para sahabat beliau, kepada para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kepada siapapun yang mengikuti ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan baik sampai yaumul kiamah nanti. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, di pagi hari ini, hari Sabtu tahun 25 Dzulqa'dah atau Dzulqa'dah, atau bertepatan dengan tanggal 23 bulan Mei, ya, kita bisa berkumpul kembali untuk kita melanjutkan pembahasan kita, yaitu al-usulus salasah yang ditulis oleh beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Dan yang kita bawakan di sini adalah syarah dari beliau Syekh bin Baz rahimahullahu taala. Kita telah sampai pada pembahasan tentang bayanu mujmalin bi salasatil usul, yaitu penjelasan ringkasan atau garis besar tentang tiga landasan pokok. Kita kemarin terhenti pada wa kullu ma siwallah 'alamun minal jinni wal ins wal hayawanat wal jibal kulluha 'awalimun wa ana wahidun min dhalikal 'alam alladhi khalaqahu Allahu wa wajadahu wa wajaba 'alaihi ta'ah ta'ala jami'al 'alamin من المكلفين من الجن والإنس أن يطيعوا الله ورسوله ويوحده جل وعلا. Bahwasanya semua apa saja selain Allah adalah alam, semua apa saja selain Allah adalah alam. Dari kalangan jin, manusia, hewan-hewan, gunung-gunung, semuanya adalah alam. Wa ana wahidun min dzalikal alam, dan saya termasuk salah satu dari alam tersebut. Disebutkan juga wa hakadzal malaikatu alaihim, yang mana alam ini semua dari para mukallifin, ya, yang dibebani dari kalangan jin manusia, dia untuk mentaati Allah dan Rasulnya dan mengesakan Allah Azza wa Jalla. Demikian juga para malaikat, hadzal malaikatu alaihim ayyubadu Allah wahdah. Demikian juga para malaikat, wajib atas para malaikat juga untuk beribadah kepada Allah. Walihada qala ta'ala 'anil malaikah, oleh karena inilah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayatnya di surah At-Tahrim tentang para malaikat, la ya'sunallaha ma amaruhum wa yaf'aluna ma yu'marun. Kata Allah Subhanahu wa taala, para malaikat itu mereka tidak bermaksiat kepada Allah dan mereka selalu melaksanakan apa yang Allah perintahkan pada para malaikat. Wa qala ta'ala la yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malun. Kata Allah Subhanahu wa taala, mereka para malaikat tidak mendahului dengan ucapan terhadap Allah, ya. Kalau bahasa kita mungkin tidak membantah, ya, tidak ngilyang, ya, barakallahu fikum. Dan juga kalau tidak diperintahkan tidak dilaksanakan. Artinya beliau, mereka-mereka para malaikat melaksanakan apa saja yang diperintahkan. Kalau tidak ada perintah, ya tidak dilaksanakan. Berbeda dengan keadaan kita, ya barakallahu fikum. Tidak diperintahkan, dilaksanakan. Yang diperintahkan, ditinggalkan. Apa contohnya? Khususnya dalam perkara ibadah, ya. Allah dan Rasulnya tidak memerintahkan untuk mengulang tahuni Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada perintahnya, tapi dilaksanakan. Kenapa enggak? Dilaksanakan mengulang tahuni. Ya, barakallahu fikum. Tapi yang Allah perintahkan untuk mentaati Rasul kurang dalam melaksanakan atau bahkan tidak dilaksanakan karena merasa bukan zamannya atau yang seterusnya. Ya, barakallahu fikum. Ini kebalikan. Ya, tapi kalau para malaikat tidak mendahulinya, ya, dengan ucapan, ya barakallahu fikum. Wa hum bi amrihi ya'malun, dan mereka para malaikat terhadap perintah-perintah Allah mereka kerjakan, mereka laksanakan, ya barakallahu fikum. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yasfa'una illa liman irtadha wa hum min khasyyatihi musfiqun. Di ayat yang sama, di surat yang sama, ayat selanjutnya surat An-Nisa, Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya, Allah adalah zat yang maha mengetahui apa saja yang ada di depan mereka dan ada yang di belakang, apa saja yang ada di belakang para malaikat. Wa la yasfa'una illa liman irtadha, dan para malaikat itu mereka tidak bisa memberikan syafaat kecuali kepada orang-orang yang Allah ridhai. Wa hum min khasyyatihi musfiqun, dan mereka, ya, adalah orang yang berhati-hati karena takut kepada Allah. Berhati-hati, ya. Tidak diperintahkan, tidak dilaksanakan. Ketika diperintahkan, segera dilaksanakan. Barakallahu fikum. Dan demikian pula kita harusnya berusaha untuk demikian, ya. Salat sudah ada perintahnya, maka dilaksanakan. Sesuai dengan apa yang diperintahkan, sesuai apa yang disyariatkan dan sesuai apa yang dicontohkan. Ya barakallahu fikum. Tidak kemudian karena ada perintahnya kemudian membuat lagi tambahan-tambahan, ya barakallahu fikum. Ini yang kemarin kita bahas sampai pada di sini. Kita lanjutkan lagi dari apa yang ditulis oleh beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Qala al-muallif rahimahullah, berkata penulis Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, fa idza qila laka bima 'arafta rabbaka faqul bi ayatihi wa makhluqatihi wa min ayatihi al-lailu wan-nahar wasyamsu wal-qamar wa min makhluqatihi as-samawati as-sab'u wal-arduna wal-arduna as-sab'u wa man fihinna wa ma bainahuma wad-dalilu qawlu ta'ala wa min ayatihi al-lailu wan-nahar wasyamsu wal-qamar لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. Surat Al-Fussilat ayat 37. Kata beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, "Faidza qila laka," maka apabila dikatakan kepadamu, "Bima 'arafta rabbaka," dengan apa kamu mengetahui tentang Rabbmu, tentang penciptamu, tentang penjagamu, tentang pemberi rezeki kepadamu, faqul bi ayatihi wa makhluqatihi, maka katakanlah kita mengetahuinya, kita mengenalinya, bi ayatihi, dengan ayat-ayatnya, wa makhluqatihi, dengan ayat-ayatnya yang tertulis di dalam Al-Qur'an. Dan ayat-ayat Allah ada yang tertulis, ada yang apa? Tidak tertulis ya. Ada yang tidak tertulis. Wa min ayatihi al-lailu wan-nahar, dan di antara ayat-ayat Allah adalah adanya malam, adanya siang. Nah, ini ayat-ayat yang tidak tertulis. Ayat yang tertulis ada dalam Al-Qur'an. Barakallahu fikum. Wasyamsu wal qamar, demikian juga di antara ayat-ayat Allah adalah matahari dan bulan. Wa min makhluqatihi, dan di antara ciptaan-ciptaan Allah as-samawati sab'u, yaitu langit-langit yang tujuh. Langit-langit yang tujuh. Tujuh lapis nih. Adalah Nabi kita Muhammad SAW menerima perintah salat di langit yang ketujuh. Ketika beliau sama di Sidratul Muntaha, ya barakallahu fikum. Wal-araduna sab'u, dan bumi yang tujuh. Bumi satu apa tujuh? Satu apa tujuh nih? Tujuh. Tujuh lapis ini ya barakallahu fikum. Kalau di ilmu hipa ada gambaran lapisan bumi gitu. Tapi enggak sampai mungkin ke lapisan yang ketujuh mungkin ya. Ya barakallahu fikum. Wa man fihinna wa ma bainahuma, dan siapa saja yang ada di antara, apa saja yang ada padanya, dan apa saja yang ada di antara keduanya. Ya. Di antara makhluk-makhluk Allah ada yang di langit-langit yang tujuh, para malaikat dari sejak satu langit ke langit berikutnya, ya, ada para malaikat. Sebagaimana yang diriwayatkan ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan perintah sholat, bila kemudian mau turun, mau kembali ke dunia, bertemu di langit yang bawahnya dengan Nabi Musa diantaranya, barakallahu fikum, ditanya tentang perintah apa yang Allah perintahkan kepadamu, sholat sehari semalam 50 kali, tidak mampu umatmu, mintalah keringanan. Nah, ini salah satu bukti bahwasanya langit bukan hanya satu, ya, ada beberapa lapis di sini, tujuh lapis dijelaskan barakallahu fikum. Dan juga demikian bumi, ada tujuh bumi, tujuh lapis, barakallahu fikum. Dan di antara makhluk-makhluk Allah juga adalah apa saja atau siapa saja yang ada di langit dan apa saja yang ada di bumi. Wa ma bainahuma, dan apa saja yang di antara langit dan bumi. Bintang, ya, dengan segitu banyaknya jumlah bintang, ya, matahari, bulan, ya, dan semua gugusan bintang yang dulu dikenal ada namanya bintang, apa, ada Merkurius, ada apa lagi, Mars, ada Pluto, apa lagi ini, barakallahu fikum, semua itu adalah makhluk-makhluk Allah, ya, barakallahu fikum. Wa dalilu qawlu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa min ayatihi al-lailu wan-naharu was-syamsu wal-qamar, dan di antara tanda-tanda atau ayat-ayat Allah adalah adanya malam, adanya siang, adanya matahari, adanya bulan. La tasjudu lis-syamsi wa la lil-qamari wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Surat Fussilat ayat 37. Kata beliau, Syekh Muhammad bin Abdulwahab menyampaikan ayat-ayat Allah. Lanjutan dari ayat ini, maka janganlah kalian sujud kepada matahari. Janganlah kalian beribadah kepada matahari. Walil kamari, dan jangan pula kalian sujud kepada bulan. Wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna. Dan sujudlah kalian kepada Allah yang telah menciptakan makhluk tersebut. Malam, siang, matahari dan bulan. Sujudlah kepada yang menciptakan ini. Yang menciptakan adanya malam, adanya siang, menciptakan matahari, menciptakan bulan, ya. Jangan kalian sujud kepada matahari, jangan kalian sujud kepada bulan. Ya barakallahu fikum. In kuntum iyyahu ta'budun, jika kalian benar-benar hanya kepada Allah beribadah. Ya barakallahu fikum. Adalah dahulu Nabiullah Ibrahim alaihissalam ketika masih dalam perjalanan atau proses menemukan tentang keesaan Allah, beliau suatu hari melihat tentang melihat matahari. Melihat matahari, hada akbar. Ya. Ini besar. Ya. Maka ini adalah Rabbku. Kata Nabi Ibrahim, saya lupa di surat apa? Ya. Ini Rabbku, ini besar. Namun ketika matahari itu tenggelam, ya, maka ini bukan Rabbku. Aku tidak suka yang tenggelam. Jadi, ketika malam datang, bulan malam purnama, bulan sempurna, kelihatan besar. Ya. Awalnya melihat bulan dulu, baru matahari, karena matahari lebih besar. Ya. Dia melihat bulan, ini Rabbku. Ya. Ini besar. Ini cahayanya bisa menerangi malam. Ini Rabbku. Tapi ketika bulan ini hilang, bergantinya waktu dari malam ke siang, maka bulan tidak ada. Kata Nabi Ibrahim al-Salam, ah, ini bukan Rabbku, hilang. Aku tidak suka yang hilang. Begitu pagi datang matahari, ini Rabbku, ini lebih besar. Ya. Namun ketika malam atau sore matahari tenggelam, kata Nabi Ibrahim, tidak suka dengan matahari karena tenggelamnya tadi. Ya barakallahu fikum. Sampai pada akhirnya Nabi Ibrahim meyakini bahwa aku adalah beriman kepada Allah, Rabb yang telah menciptakan matahari, bulan, menciptakan siang, menciptakan malam, atau menciptakan malam dan siang. Barakallahu fikum. Ya. Ini ada pada surat Fussilat yang ke-37. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa min ayatihi al-lailu wan-naharu wash-shamsu wal-qamar." La tasjudu lis-syamsi wa la lil-qamari wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, dan di antara ayat-ayat Allah adalah adanya malam, adanya siang, adanya matahari, adanya bulan. Dan janganlah kalian beribadah, janganlah kalian sujud kepada matahari, jangan pula kepada bulan. Bersujudlah kalian kepada Allah yang telah menciptakan, ya, malam, siang, matahari dan bulan. Jika kalian hanya kepada Allah, jika kalian benar-benar hanya kepada Allah beribadah. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdullah melanjutkan, wa qalu ta'ala, dan di antara firman Allah Subhanahu wa taala, inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsh yughshi al-layla an-nahara yatlubuhu hasisan was-samsa wal-qamara wan-nujuma musakhkharatin bi-amrihi ala lahul khalqu wal-amr tabarakallahu rabbul 'alamin. Surat Al-A'raf ayat 54. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Rabb kalian yang menciptakan kalian, yang menjaga kalian, yang mengatur kalian adalah Allah. Alladzi khalaqas samawati wal ardh, yaitu yang telah menciptakan langit-langit dan yang telah menciptakan bumi fi sittati ayyam, dalam kurun waktu 6 hari. Tsumma istawa 'alal 'arsy, kemudian Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atas 'arsy. Yusil lailan nahar, Allah Subhanahu wa taala menutupkan malam pada siang yang begitu cepat, hasisan, wasyamsu wal qamar, dan Allah yang telah menciptakan matahari bulan wan nujum dan bintang-bintang musakharati bi amrih. Matahari, bulan dan bintang-bintang semuanya tunduk kepada perintah Allah. Ala lahul khalq wal amr. Maka ketahuilah hanya milik Allah lah hak mencipta dan memerintahkan. Allah lah pencipta dan Allah yang memerintahkan. Tabarakallahu rabbul alamin. Maha suci Allah Rabb semesta alam. Surat Al-A'raf ayat 54. Kemudian beliau melanjutkan wa rabbu huwal ma'bud. Maka yang namanya Rabb adalah dia yang berhak diibadahi. Dia yang diibadahi. Wa dalilu qaulullah ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhan nasu ibudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wahai manusia, beribadahlah kalian kepada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian, walladzina min qablikum, dan yang telah menciptakan orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Allazi ja'ala lakumul arda firasan was-samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Lanjutan dari surat Al-Baqarah, yaitu yang telah menjadikan untuk kalian, telah membuat untuk kalian bumi firasau, sebagai hamparan. Bumi itu hamparan. Kata firas kalau di dalam durusuluba bermana kasur atau tempat tidur, ya. Kalau di dalam ayat ini bermana hamparan, bumi yang dihamparkan, ya. Hamparan kok ada yang tinggi gunung gitu, ya. Itu beripun ya. Ya, ada sebagian hamparan rata dan Allah berikan pasak-pasak bumi yaitu ada gunung-gunung untuk menguatkan agar hamparannya tidak rusak, tidak hancur, ya, agar kuat, karena dalam alam ini adanya hembusan angin, ya, yang begitu kencang dan berbagai macam kejadian, maka Allah kuatkan dengan adanya pegunungan, dengan gunung-gunung dan perbukitannya, barakallahu fikum. Ya, kalau kita lihat karpet saja yang rata ketika digelarkan kan ternyata enggak betul-betul rata, ya. Adanya gelombang-gelombang gitu, ya, barakallahu fikum. Kemudian allazi ja'ala lakumul arda firasan was-samaa'a binaa'a, dan Allah lah yang telah menjadikan langit, ya, sebagai atap. Menjadikan langit sebagai atap. Wa anzala minas samaa'i maa'a, dan Allah yang telah menurunkan dari langit-langit ini apa? Air, hujan, ya. Alhamdulillah beberapa hari ini Allah curahkan kepada kita hujan yang, ya, masyaallah, barakallahu fikum. Fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum, dan dengan sebab Allah turunkan hujan ini, Allah turunkan air ini, maka Allah tumbuhkan, keluarkan dari bumi ini apa? Minas samarati rizqan lakum, buah-buahan sebagai rizki untuk kalian. Dengan Allah turunkan air dari langit, tanam-tanaman subur, ya, tumbuh-tumbuhan subur, ya, dan berbunga, berbuah dan seterusnya sebagai rezeki untuk kalian. Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Maka janganlah kalian menjadikan untuk Allah tandingan-tandingan. Wa antum ta'lamun, dan kalian mengetahui, kalian tahu yang menciptakan Allah, menciptakan langit, bumi, siang dan malam. Allah yang menciptakan matahari, menciptakan bumi. Allah yang menurunkan hujan, Allah yang menahan hujan juga Allah, bukan siapa? Pawang, ya, bukan pawang hujan. Yang menurunkan hujan Allah, yang menahan hujan juga Allah, ya. Di zaman seperti ini yang sudah modern masih ada yang percaya dengan adanya pawang hujan. Kalau dulu mungkin iya, orang barang gawe ngundang dukun pawang hujan, ya. Barang gawe orang hujan bae. Ya, tapi ya yang mengatur Allah, yang mengatur adanya hujan dan menahannya hujan Allah, waktunya hujan ya hujan juga. Mau di zaman ini juga terjadi, mau perlombaan sudah diumumkan, sudah diundang bahwa hujannya, hujan juga mau lomba ya. Barakallahu fikum. Inilah ya, yang menurunkan hujan Allah, yang menahannya Allah. Allah yang mengaturnya hujan ini mau turun di mana? Mau di Gebang Sari, mau di Gebokura, dalam satu waktu saja tidak sama. Kemarin sore saya ke Kerajenan. Begitu sampai di Kerajenan Kulon, hujan lebat. Masuk ke Kerajenan Timur, kering, tidak ada hujan, baru mendung. Tidak sama. Demikian juga ketika masuk Tugio, sama. Kulonnya masih kering. Dalam satu waktu, ini Allah yang mengaturnya. Ya barakallahu fikum. Oleh karena itu, janganlah kalian menjadikan tandingan-tandingan untuk Allah dalam keadaan kalian tahu. Ya, beribadahlah kalian kepada Allah yang telah menciptakan langit, menciptakan bumi, menciptakan matahari, bulan, yang telah menciptakan malam dan siangnya. Allah lah penciptanya. Maka beribadahlah kalian hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Kemudian masih dalam kitab beliau, dalam tulisan beliau, matan kitab ini, Syekh Muhammad bin Abdullah melanjutkan, qala Ibnu Katsir rahimahullah, al-khaliqu li hadhihi al-asya'i huwa al-mustahiq lil ibadah. Kata beliau Syekh Muhammad bin Abdullah menukil ucapan Ibnu Katsir rahimahullah, al-khaliq yang namanya pencipta li hadhihi al-asya' untuk segala sesuatu ini, huwal mustahiqu lil ibadah, maka dialah yang berhak untuk diibadahi. Ya para ulama, siapa Ibnu Katsir? Di catatan kaki di sini dijelaskan Hu Abul Fida Al-Hafiz Imaduddin Ismail bin Umar bin Katsir. Ya para ulama, dia adalah, beliau adalah Abul Fida Al-Hafiz Imaduddin Ismail bin Umar bin Katsir. Barakallahu fikum. Ibnu Dhu'il Qurasi, ya, bin Dhu'il Al-Qurasi nasaban. Sebagai orang apa? Nasabnya adalah dari Quraisy. Ad-Dimasqi maulidan. Dan di Damaskus beliau dilahirkan, as-Syafi'i madhaban. Dan madhabnya adalah madhab as-Syafi'i, madhab yang ada yang paling banyak di negeri ini, ya. Jadi Imam Ibnu Katsir madhabnya madhab as-Syafi'i rahimahullahu taala. Beliau punya kitab yang terkenal, Sahih Tafsir, ya, pemilik kitab tafsir wa tarikh al-mashhur bil bidayati wa nihayah. Beliau punya kitab tarikh, punya kitab sejarah yang sangat terkenal, yaitu Al-Bidayah wa Nihayah. Beliau wafat pada tahun 774. Barakallahu fikum. Teringat pada kisah Abu Hanifah rahimahullah, yang mana beliau ketika itu bertemu dengan tokoh ateis, tokoh yang mengingkari adanya penciptaan, ya, tokoh yang mengingkari adanya penciptaan. Semua alam ini terjadi begitu saja, tidak ada yang menciptakan, tidak ada yang ngatur, ya. Abu Hanifah ketika itu diajak berdebat sama tokoh ateis, ya. Abu Hanifah sudah menjanjikan waktunya, kapan harinya, kapan jamnya. Qadarul masafal, beliau terlambat, dan memang beliau ya punya triknya untuk bisa mematahkan dalil dari orang ateis ini. Ketika bertemu, kamu terlambat, ya, kata Imam Abu Hanifah, iya, saya terlambat. Saya melihat sebuah kejadian yang sangat bagus, ya, yang sangat menakjubkan. Kata Imam Abu Hanifah, saya melihat sebuah kapal. Saya melihat sebuah kapal dengan muatan yang penuh, ya, muatan yang penuh. Di awal perjalanan angin bertiup dengan poi-poi yang lambat, tidak ada yang menakutkan perjalanan. Ketika terjadi pertengahan tengah lautan, tiba-tiba datang badai yang sangat kuat, ya, yang badai. Namun anehnya, kapal ini terus bisa berjalan sampai ke dermaga tanpa adanya halangan, tanpa adanya kejadian yang menakutkan, tanpa adanya musibah, ya, Kapal ini terus bisa berlayar tanpa kerugian. Dan yang lebih aneh lagi, kapal ini tidak ada nahkodanya. Kapal ini tidak ada nahkodanya. Dengan membawa muatan yang penuh, barang-barang yang penuh, dengan mengalami kejadian-kejadian adanya badai, angin yang kencang, tidak ada nahkodanya, tapi kapal ini bisa sampai ke dermaga. Kalau menurut kalian, gimana ini? Wah, itu gak masuk akal. Kamu suka kelam itu, nah kalian ini, kalau kapal yang seperti ini saja dengan muatan yang banyak, seadanya badai bisa terus berjalan tanpa nahkoda tidak masuk akal. Lalu bagaimana dengan langit dan bumi? Bumi ini yang adanya laut, ada lautan, ada pegunungan, langitnya ada bintang-bintang yang berputar, matahari berputar mengelilingi bumi, apa bumi berputar mengelilingi matahari? Ya, intinya matahari juga berputar, bulan juga berputar, bintang-bintang juga demikian. Aku nggak ada yang ngatur. Nah, sebab ini kalau ateis tadi nggak bisa jawab. Ya, para kalian, artinya, ya, akidah mereka tentang pengingkaran terhadap pencipta, ya, itu tidak benar. Ya, terbantahkan dalil mereka, akal mereka oleh Imam Abu Hanifah. Ya, pada hanya di kita ini walaupun kemudian orang-orang tersebut masuk Islam atau tidaknya tidak sampai selesai kita membahasnya. Tapi intinya, ya, tokoh-tokoh mereka yang mengingkari adanya penciptaan, ya, kalah dalilnya, ya, pada kalau itu kemudian dipatahkan oleh Imam Abu Hanifah. Al-Muhim, ya, kita yang sudah mengetahui bahwasanya adanya langit, adanya bumi, adanya matahari, adanya bulan yang menurunkan hujan, ada Allah Subhanahu wa taala, maka hanya kepada Allah lah kita beribadah, ya. Dan jangan menjadikan tandingan-tandingan untuk Allah. Ya barakallahu fikum. Ini baru di matan kitab ini, belum sampai kepada syarah yang diserahkan oleh beliau Syekh bin Baz. Insyaallah kita akan sambung di pertemuan yang akan datang. Barakallahu fikum. Kita akhiri pertemuan pada hari ini dengan doa kafaratul majelis, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.